Famat madatun fastin sakun lil ittiba. Wa qaluhuma isalul ma'i ilal fami wal anfi. Kesunahan wudu yang berikutnya adalah berkumur dan menghirup air dengan hidung. Yang keduanya itu disunahkan karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan kesunahan keduanya bisa didapatkan hanya dengan memasukkan air ke dalam mulut dan ke dalam hidung. Selama ada air yang masuk ke dalam mulut dan hidung, maka itu sudah cukup untuk mendapatkan kesunahan. Wala yustaratu fi husuli asli sunnati idaratuhu fil fami wa majjuhu minhu wa nathruhu minal anfi. Bal tusannu kal mubalaghati fihima limuftirin lil amri biha. Namun untuk mendapatkan kesunahan, untuk mendapatkan kesempurnaan kesunahan, disunahkan ada kesunahan tambahan, yaitu memutar-mutar air di dalam mulut, ya, memutar air di dalam mulut dan juga memuntahkannya kembali. Dan hidung juga sama, ya. Jadi menghirup air menggunakan hidung kemudian dikeluarkan kembali. Artinya kesunahan ini, kesunahan berkumur ini bisa didapatkan walaupun seorang yang akan wudhu ini meminum air, ya, meminum air. Jadi memasukkan air ke dalam mulut tidak dikeluarkan lagi tetapi ditelan, itu juga sudah bisa menghasilkan kesunahan. Jadi pensyaratan mendapatkan kesunahan tidak diharuskan untuk memutar air ke dalam mulut dan juga tidak disyaratkan mengeluarkannya kembali. Tetapi semuanya itu adalah sunnah. Seperti mubalaghah, ya. Mubalaghah artinya menyampaikan air hingga ke pangkal tenggorokan dan juga menyampaikan air ke pangkal hidung, ya, hidung yang paling dalam itu. Mubalaghah atau menyampaikan air ke tempat tadi, ini hukumnya sunnah bagi orang yang tidak berpuasa. Karena memang ada perintah dari Nabi Muhammad SAW. Namun bagi orang yang berpuasa, hukum mubalaghah ini hukumnya makruh. Wa yusannu jam'uhuma bi thalathi ghurafin yatamadmadu thumma yastamsiku min kullin minha. Kesunahan wudu dan kesunahan matmadhah berkumur dan istinsyak ini disunahkan melakukannya sebanyak 3 kali. Dan melakukan 3 kali ini disunahkan hanya menggunakan 3 kali air. 3 kali air artinya mengambil air sebanyak 3 kali, ya. Jadi setiap mengambil air itu digunakan untuk 2 kesunahan. Jadi mengambil air 1 dengan air itu digunakan untuk berkumur dan juga istinsyak. Kedua juga sama, ketiga juga sama. Itu cara kesunahan melakukan istinsyak dan juga berkumur. Wallahu a'lamu bishawab.